pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Selasa 4 Juli 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Rian. Awas longsor di kilometer 19. Pencuri sepeda motor di Pantai Jangka diringkus polisi. Polisi tangkap pengedar dan pemakai sabu. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syurlun, para pengendara hendaknya berhati-hati ketika memasuki kilometer 19 Jalan Nasional Biren Takengon, atau tepatnya di jembatan dekat objek wisata Kurung Simpo, Kecamatan Juli Biren. Badan jalan di kawasan itu longsor dan saat ini sudah dipasangi garis polisi atau police line. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Amatan Serambi FM kemarin, badan jalan di ujung selatan jembatan retak dan sebagian sudah longsor. Panjangnya mencapai 6 meter lebih dan hampir 2 meter terkena badan jalan. Suryadi, warga setempat, mengatakan, badan jalan longsor beberapa waktu lalu dan kini sangat membahayakan pengendara dari arah Biren ke Takengon. Berdasarkan pantauan Serambi FM, ruas jalan di Biren Takengon mulai kilometer 12 sampai kawasan Cutpang 5 yang sebelumnya terdapat beberapa titik longsor dan badan jalan turun sudah diperbaiki. Dari belasan titik longsor, hanya satu titik lagi yaitu di kilometer 19 yang membahayakan pengguna jalan. Titik longsor hanya satu titik lagi yaitu di kilometer 19 yang membahayakan pengguna jalan. Syurlun, tersangka berinisial AB, 38 tahun, pencuri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul Putih, BL6495FI milik Julkarnaini, warga Jangka Alu, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren yang hilang di kawasan Pantai Jangka beberapa hari lalu, berhasil diringkus polisi Kamis kemarin. Dari Biren, kontributor Serambi FM melaporkan. Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SASH melalui Kapolsek Jangka Ibtu Eka Jumadi kemarin mengatakan, pihaknya telah mengamankan tersangka AB, warga Gampung Payabing, Kecamatan Jangka, yang diduga telah mencuri sepeda motor milik Zulkarnaini di kawasan Pantai Jangka beberapa hari lalu. Kapolsek menjelaskan, tersangka ditangkap di rumahnya pada Kamis lalu sekitar pukul 18.20 bersama barang bukti sepeda motor hasil curian. Kronologis kejadian, awalnya korban memarkirkan sepeda motornya di kawasan Pantai Jangka untuk berrekreasi. Beberapa jam kemudian sepeda motornya raib. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas parkir kalau sepeda motor miliknya telah hilang di lokasi parkir. Dari keterangan petugas parkir lain diperoleh informasi kalau mereka sempat melihat sepeda motor itu dibawa oleh tersangka dan mengeluarkannya tanpa nomor karcis. Selanjutnya warga dan petugas parkir beramai-ramai ke rumah tersangka AB di Gampung Payabing yang dibantu aparat kepolisian dan berhasil mengamankan tersangka bersama sepeda motor curian milik Zulkarnaini. Syurlun, aparat Polsek Sungai Raya, Polres Langsa, meringkus 5 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. 3 tersangka diantaranya pemakai dan 2 tersangka merupakan pengedar. Dan polisi menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu berukuran besar dan kecil. Dari Langsa, Jubir melaporkan. Kapolres Langsa KBP Satya Yuda Prakasa, Kapolsek Sungai Rayan Ibtu Raja Bangsawan menyebutkan 5 tersangka penyalahgunaan narkoba tersebut ditangkap di 2 lokasi terpisah pada minggu kemarin. Awalnya 3 tersangka pemakai sabu-sabu ditangkap lebih dulu. Ketiga tersangka itu berinisial MU, 31 tahun, warga Dusun Kutadayah, Desa Kampung Besar, Kecamatan Perlak Barat. Tersangka AI, 31 tahun, warga Dusun Translok, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya. Dan IM, 21 tahun, warga Dusun Sepakat, Desa Labuhan Kede, Kecamatan Sungai Raya. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, Kapolsek menjelaskan, diperoleh 2 nama sebagai kurir dan pengedar, yakni tersangka berinisial ZU, 35 tahun, dan AB, 32 tahun. Keduanya warga Dusun Senebo Johan, Kecamatan Rantau Perla, Aceh Timur. Ibtu Raja Bangsawan menambahkan, 5 tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polsek Sungai Raya ini berkat adanya laporan masyarakat. Pihaknya mendapat informasi di salah satu rumah di Dusun Translok, Desa Bukit Selamat, ada 3 tersangka pemakai itu sedang melakukan pesta narkoba. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syurlon Adi, warga Gampong Kemili, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, minggu siang kemarin meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan atau persisnya di Gampung Sago, Kecamatan Tringgading, Pidijaya. Dari Sigli, kontributor Serambi FM melaporkan. Kapolres Pidi AKBP Andi Nugraha Siregar SIK menjelaskan, peristiwa yang memakan korban jiwa tersebut terjadi saat mobil penumpang Daihatsu Xenia nomor polisi BK1670QL yang disopiri oleh M. Calvin Baharhas, 19 tahun warga Marilan Pasar 4 Timur Medan, Sumatera Utara, melaju dari arah Medan menuju ke arah Banda Aceh. Sementara pengendara sepeda motor Vario BL5951GR yang dikendarai oleh Adi 42 tahun warga Gampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, meluncur dari arah yang sama. Di tengah perjalanan, pengemudi Daihatsu Xenia tiba-tiba membalik arah, sehingga pengendara sepeda motor Vario yang melaju di belakangnya langsung menabrak moped Daihatsu Xenia tersebut, sehingga laka lantas pun tak terelakkan. Akibat laka lantas itu, pengendara sepeda motor Adi meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara jenazah korban kemarin malam masih di RSU Pidijaya. Sedangkan boncengannya, Al Hasim, mengalami luka lecet-lecet di tangan dan di kaki yang juga dirawat di rumah sakit setempat. Syurlon Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengumumkan hasil verifikasi ulang penerima rumah sehat sederhana untuk kaum duafa di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, pasca batal dilakukan eksekusi pada awal Mei 2017 lalu. Dari Calang, kontributor Serambi FM melaporkan. Informasi yang diterima Serambi FM menyebutkan, diumumkannya daftar penerima disebabkan sejumlah penghuni bersikukuh menempati rumah untuk kaum duafa itu. Menurut sumber Serambi FM, surat pernyataan siap mengosongkan rumah saja tidak mau lagi mereka tanda tangani. Padahal di depan Wakapolres, Muspika, dan Kadis mereka mengaku siap mengosongkan. Terkait persoalan itu, pihak dinas telah menyampaikan pada Bupati dan penegak hukum, mengingat 11 calon penerima yang masuk dalam surat keputusan Bupati Abdia belum bisa menempati rumah tersebut. Alasannya karena mereka dianggap mampu, sudah memiliki rumah, dan memiliki mobil pribadi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Abdia Amri AR mengatakan, hasil verifikasi ulang tentang calon penerima 31 rumah bantuan itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Syurlun, program pemutihan biaya bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB kedua dan seterusnya yang diberlakukan Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah sejak 1 Mei hingga 30 September 2017 melalui Pergubnya nomor 24 tahun 2017 mendapat respon yang tinggi dari masyarakat. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Jamaluddin SEAKMSI memaparkan bukti yang mana baru berjalan 2 bulan jumlah kendaraan bermotor plat non-BL yang telah dimutasikan pemiliknya ke plat BL sudah mencapai 1.482 unit dengan nilai penerimaan Rp2.758 miliar. Jamaluddin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memutasikan kendaraan bermotornya dari plat non-BL ke plat BL. Dijelaskannya program kebijakan pemutihan BBNKB sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor yang dibuat Gubernur Aceh mendapat sambutan dari masyarakat. Kabupaten Biren, kata Jamaluddin, merupakan daerah yang paling banyak memutasi kendaraan bermotornya dari plat non-BL ke plat BL, yaitu sebanyak 243 unit dengan nilai penerimaan pajak Rp230 juta. Setelah itu diikuti Kota Banda Aceh sebanyak 230 unit dengan nilai penerimaan pajak Rp540 juta. Selanjutnya Pidi sebanyak 170 unit dengan nilai penerimaan pajak Rp285 juta. Sementara daerah perbatasan, kata Jamaluddin, pemilik kendaraan yang memutasikan kendaraan bermotornya dari plat non-BL ke BL masih sedikit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 4 Juli 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.